Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladina astofa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masih membahas tentang kitabul ilmi berkaitan dengan pembahasan ilmu. Kita masuk di bab yang ke-10. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, dan istighfarlah terhadap dosa kamu. Fabada'a bil ilmi. Allah dalam ayat ini memulai perintah dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Intinya dalam bab ini, beliau ingin menjelaskan bahwa kewajiban kita yang pertama adalah berilmu, belajar. Setelah kita punya ilmu, baru kita ucapkan atau kita kerjakan ilmu tersebut. Dan tidak boleh kita mengatakan sesuatu dan mengamalkan sesuatu yang kita belum tahu ilmunya. Karena ilmu itu harus ada sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, yaitu beliau tidak membawakan satu riwayat pun dalam bab ini, yaitu dengan sanad yang bersambung, cuma beliau potong-potong. Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, wa annal ulama hum waratsatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Waratsul ilma. Para ulama mewariskan ilmu dari para nabi. Man akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan ini, yaitu warisan ilmu, dia telah mengambil warisan kenabian yang paling banyak. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Dan siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa qala jalla dzikruhu, dan Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanya para ulama saja. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang memahami permisalan yang Allah sebutkan di Al-Qur'an kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka, yaitu penghuni neraka, mereka mengatakan, jika seandainya dulu kami mendengar dan kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidak mungkin kami menjadi penghuni neraka. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan orang itu di dalam agama. Wa innamal ilmu bita'allum. Kemudian setelah itu Imam Bukhari beliau berkata, dan ilmu itu cara mendapatkannya hanya dengan cara dipelajari. Yaitu cara mendapatkan ilmu harus dengan cara belajar. Wa qala Abu Dzar, dan Abu Dzar berkata, law wada'tumus somsomah ala hadhihi wa asyara ila qafahu. Jika kalian meletakkan pedang di leher saya, itu leher tapi dari belakang tungkuk. Thumma dhonantu anni unfidu kalimatan samituha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mampu mengatakan sebuah ucapan sebagaimana yang saya dengar dari Rasulullah. Qabla an tujizu alayya, sebelum kalian potong leher saya, la anfatwa, niscaya tetap akan saya katakan sabda Rasulullah itu kan saya sampaikan. Waqala Ibnu Abbas dan Abdullah bin Abbas, beliau berkata, kunu rabbaniyin, ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, jadilah kalian orang-orang yang robani. Orang yang robani itu adalah hukama fuqaha, orang-orang yang bijak dan orang-orang yang faham terhadap agama. Wa yuqalu, dan dikatakan, ar-robaniyu alladhi yurabbin nasirat bisigharil ilmi qabla kibarihi. Seorang yang robani adalah orang yang mengajarkan manusia, mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang mudah sebelum ilmu-ilmu yang berat. Ini semua ini adalah ucapan Imam Bukhari di dalam bab ini. Dan beliau tidak membawakan sebuah riwayat yang bersambung sanadnya, karena biasanya beliau mengatakan haddatsana fulan, haddana fulan, haddana fulan, itu tidak ada. Yaitu beliau menyampaikan semua riwayatnya dengan cara mu'alak. Mu'alak itu nanti kalau bahasa hadis, mu'alak itu adalah menyampaikan sabda Rasulullah tanpa menyebutkan sanad. Itu namanya mu'allaq. Dan kenapa beliau itu tidak menyebutkan hadis dengan sanadnya, rawinya si fulan, si fulan, si fulan? Karena kata para ulama, riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini semuanya tidak masuk dalam syaratnya beliau. Dulu pernah saya sebutkan di pembahasan kita bahwa Imam Bukhari itu untuk menyebutkan sebuah riwayat harus masuk dalam persyaratan. Jadi ada syaratnya, syaratnya ini, syaratnya ini, syaratnya ini. Kalau ada sebuah riwayat masuk dalam syaratnya beliau, baru disebutkan secara bersanad. Itu berarti semua rawi itu sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Kalau tidak masuk dalam syaratnya beliau, walaupun sahih hadis itu, tapi kalau tidak masuk dalam syaratnya beliau, maka biasanya beliau potong syaratnya, tidak disebutkan syaratnya. Berarti hadis ini bukan menjadi hadis yang masuk dalam syaratnya Imam Bukhari, cuma sahih. Maka beliau nanti kan sebutkan banyak riwayat itu, di sini itu banyak sekali riwayat sahih, cuma dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada juga yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, ada juga yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang lain. Cuma Imam Bukhari tidak menyebutkan secara bersambung syaratnya, karena tidak masuk dalam persyaratan beliau. Kalau kita lihat di sini dari poin-poin yang dibawakan oleh Imam Bukhari, beliau nanti intinya menjelaskan tentang keutamaan belajar, keutamaan berilmu. Yaitu orang belajar itu apa saja sih keutamaannya, itu banyak sekali beliau sebutkan. Dan itu kenapa beliau sebutkan di sini, karena supaya kita itu semangat belajar sebelum kita itu beramal. Kita itu harus belajar sebelum kita itu beramal. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, kenapa kok kita itu harus belajar sebelum kita itu berucap dan beramal sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Maka kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau membawakan ucapan Imam Ibnu Munayyir. Beliau mengatakan, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Kenapa beliau itu mengatakan al-ilmu sebelum ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan? Kenapa kok kita itu harus belajar sebelum kita itu beramal dan berucap? Maka beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Munir, beliau mengatakan, karena ilmu syarat sahnya ucapan dan perbuatan. Yaitu berarti ucapan dan perbuatan enggak sah tanpa ilmu. Fala yu'tabarani illa bihi, sehingga ucapan dan perbuatan seseorang tidak akan dianggap oleh Allah Ta'ala, tidak akan diterima kecuali dengan ilmu. fahuwa mutaqaddimun alaihima. Maka dari itu ilmu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Kenapa kok ilmu itu harus ada? Li'annahu musahihun linniyatil musahihatu lil amal. Ini alasan beliau dari itu bagus sekali sebenarnya. Beliau mengatakan karena ilmu akan memperbaiki niat. Sehingga nanti dengan ilmu itu kan kita tahu bagaimana secara niat yang benar itu seperti apa. Dan niat yang benar syarat sahnya diterimanya amal. Dan kita paham bahwa amal soleh itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama harus ikhlas, kemudian yang kedua harus ittiba, mengikuti sunnah. Dua-duanya ini, ittiba, mengikuti sunnah, demikian juga ikhlas, itu semuanya munculnya dari ilmu. Kalau tidak ada ilmu, gak akan bisa orang itu ikhlas. Kalau gak punya ilmu, gak bisa orang itu ittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah, gak mungkin. Sehingga intinya, kenapa kok harus ilmu itu harus ada? Karena ilmu itu syarat diterimanya amal dan syarat diterimanya ucapan seseorang. Nah itu kenapa kok kita itu kalau baca surat Al-Fatihah ya, ini penting sekali perlu kita pahami. Kenapa kok kita itu berdoa terus dalam surat Al-Fatihah itu minimal setiap hari 17 kali kita. Minimal. Itu yang sholat fardu. Belum kalau kita tambah dengan sholat sunnah. Kita sering mengatakan dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, Tuhanku berikan kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan karunia kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkahi dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Kalau kita membaca Al-Fatihah itu nanti disebutkan ada tiga jalan. Di situ disebutkan ada tiga jalan. Yang pertama jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang kita minta kepada Allah kita bisa meniti di atas jalan ini. Kemudian yang kedua dan ketiga, ada dua jalan yang kita itu berlindung, jangan sampai kita itu jatuh ke jalan itu, yaitu siratal maghdubi alaihim, jalan orang yang dimurkai. Kemudian yang ketiga, siratal dhalin, jalannya orang-orang yang tersesat. Ini tidak akan sampai ke surga, kalau dua jalan ini tidak akan sampai ke surga. Apa sih bedanya jalan-jalan ini apa? Kata para ulama, siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang dibangun di atas ilmu dan amal. Dia berilmu, setelah punya ilmu baru diamalkan. Setelah itu belajar lagi, dapat ilmu, diamalkan. Belajar lagi, dapat ilmu, diamalkan. Siapa yang menggabungkan antara ilmu dan amal, maka dia berarti meniti di atas siratal mustaqim. Sedangkan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, kenapa kok mereka itu dimurkai? Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Sehingga orang itu belajar cuma wawasan, menambah wawasan, nambah kecerdasan, cuma tidak mau mengamalkan ilmu itu. Sehingga mereka dimurkai sama Allah Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, jalan orang-orang yang menyimpang, siratal dhalin, jalan orang-orang yang menyimpang, yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa mereka itu tersesat, orang-orang Kristen? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Maka kita itu minta sama Allah siratal mustaqim, yaitu apa? Dimudahkan, diberikan hidayah untuk belajar ilmu agama. Setelah kita dapat ilmu, kita diberikan hidayah lagi untuk bisa mengamalkan. Kalau kita mendapatkan hidayah, ilmu dan amal, maka kita telah meniti di atas siratal mustaqim. Maka itu Imam Bukhari, beliau dalam bab ini, beliau menyebutkan banyak sekali keutamaan belajar, supaya kita semangat belajar, kemudian setelah kita belajar dan dapat ilmu, kita amalkan dan ucapkan dari ilmu yang kita pelajari. Nanti beliau menyebutkan di sini ada banyak sekali keutamaan dari keutamaan ilmu. Yang pertama yang beliau sebutkan, yang ingin beliau sebutkan tentang keutamaan ilmu. Yang pertama yang beliau ingin sampaikan itu bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Ilmu agama adalah warisan para nabi. Sehingga siapa yang mendapatkan ilmu agama, maka dia telah mendapatkan warisan nabi terbaik. Dan itu hadisnya sahih, tetapi Imam Bukhari tidak mengeluarkan secara sanad. Nanti dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain. yaitu Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, innal ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan nabi kalau meninggal dunia mereka tidak mewariskan harta baik dinar maupun dirham. Innama warathul ilmah, yang mereka wariskan adalah ilmu, ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, siapa yang mengambil warisan itu maka dia telah mengambil bagian warisan nabi terbanyak. Berarti keutamaan ilmu agama yang pertama, yaitu ilmu itu adalah warisan para nabi. Sehingga kalau kita itu mendapatkan ini, berarti kita telah mendapatkan warisan para nabi. Maka para ulama itu mereka dijuluki dengan warathatul anbiya. Para ulama itu dijuluki dengan warathatul anbiya, para pewaris nabi. Karena nabi itu mewariskan cuma itu kepada umatnya, yaitu ilmu agama. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, siapa yang menempuh perjalanan untuk ilmu, Allah akan mudahkan perjalanan untuk ke surga. Nah, berarti keutamaan yang kedua, jalan menuntut ilmu adalah jalan tercepat sampai ke surga. Rasulullah mengatakan, wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Berarti ibaratnya jalan masuk surga itu banyak. Kayak kita misalkan kita mau ke Jakarta, banyak sekali jalannya itu. Jalan yang banyak ini, yang paling cepat sampai ke surga itu adalah jalan menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu jalan paling cepat. Kalau kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, ya berarti kita itu dimudahkan untuk cepat sampai ke surga. Kemudian yang ketiga yang beliau ingin sampaikan juga oleh Imam Bukhari di sini, dan kata ulama nanti, man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah perjalanan. Kata ulama, jalan itu nanti ada dua. Jalan yang dimaksud dalam hadis itu ada dua. Tariq itu ada tariq hissi, jalan yang bisa terindra, yang bisa kita injak, yaitu apa? Yaitu kita jalan misalkan dari rumah kita keluar jalan kaki atau naik motor atau naik kendaraan menuju ke tempat kajian. Nah, berarti kita kan meniti jalan itu, kelihatan jalannya itu. Atau yang kedua dinamakan dengan tariq maknawi, jalan yang tidak terindra, yaitu apa? Metodologi sebuah usaha kita untuk belajar, contohnya misalkan menghafal. Menghafal itu nanti masuk dalam bab ini juga, menghafal, kita berjuang untuk menulis, kita berjuang untuk membaca, kemudian kita berjuang untuk bergadang, untuk diskusi ilmiah, itu semuanya nanti termasuk salakat torikon, menempuh sebuah perjalanan, tapi jalannya tidak kelihatan, yaitu tidak jalan kaki, tidak, tapi jalannya itu dengan cara dia itu punya metode menghafal, menulis, merangkum, kemudian mendengar, itu semuanya termasuk nanti dalam keutamaan hadis ini. Kemudian keutamaan yang ketiga, keutamaan ilmu yang ketiga, bahwa ilmu akan mewariskan sikap atau sifat takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihi ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanya para ulama. Di sini berarti menunjukkan nanti ada keutamaan ilmu. Kalau kita itu belajar ilmu agama itu, di antara keutamanya itu, semakin kita itu banyak belajar ilmu agama, nanti kita itu semakin takut. Kenapa? Karena ilmu itu akan mewariskan sikap takut kita kepada Allah Ta'ala. Semakin kita itu berilmu, berarti nanti semakin kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Maka itu nanti standar. Jadi ilmu itu nanti ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu kalau kita sholat subuh, kalau kita itu sholat subuh kemudian selesai, kemudian kita berzikir, maka nanti ada sebuah doa yang kalau bisa itu kita baca, di pagi hari. Yaitu doa yang masyhur, insyaallah kita semuanya mungkin sudah hafal doa itu. Kita mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Tuhanku, saya minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu. Berarti ada ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhanku dari ilmu yang enggak bermanfaat. Min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk, wa min nafsin la tashba', hawa nafsu yang tidak pernah puas, wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Menunjukkan apa? Berarti ilmu itu ada yang bermanfaat yang kita minta kepada Allah Ta'ala, ada juga ilmu yang tidak bermanfaat yang kita berlindung kepada Allah dari ilmu seperti ini. Apa bedanya nanti yang bermanfaat dan tidak? Bedanya di sini yang kita sebutkan ayatnya tadi, innama yakhsyullah min ibadil ulama. Maka kata para ulama, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka itu berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ilmu tidak mewariskan rasa takut, semakin kita berilmu kok semakin kita itu enggak ada rasa takut sama Allah Ta'ala, berbuat dosa dan maksiat biasa aja, akhirnya malah meremehkan dosa dan maksiat. Nah, berarti ilmu kita itu enggak bermanfaat. Nah, itu kata Imam Ahmad, beliau mengatakan aslul ilmi khusyatullah, pondasi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau kita itu belajar kok rasa takut itu enggak muncul, nah, berarti ilmu kita enggak ada manfaatnya. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan di sini innama yakhsyullah min ibadil ulama, hanya para ulama yang bisa takut kepada Allah Ta'ala, selain ulama enggak bisa. Maka kalau ada orang yang berilmu kok enggak takut sama Allah Ta'ala, berarti mereka itu bukan ulama hakikatnya, karena ilmu mereka enggak bermanfaat. Jadi nanti ilmu itu kita belajar, hatta ilmunya itu baik. Orang baca Quran sampai hafal Quran 30 juz, orang hafal hadis, orang pintar agama, maka belum tentu ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat bagi orangnya. Walaupun ilmunya itu baik, ilmunya itu baik, cuma belum tentu bermanfaat. Kenapa? Karena kondisi hati orang itu seperti apa hatinya. Nah, makanya ketiga yang beliau ingin sampaikan bahwa kita belajar ilmu agama itu nanti akan mewariskan atau memunculkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat, keutamaan ilmu. Ilmu, yaitu orang-orang yang berilmu, adalah orang yang faham dengan perumpamaan Allah Ta'ala. Apa sih yang Allah maksudkan itu apa? Maksudnya itu dalam perumpamaan Allah ini itu apa sih yang dimaksudkan itu? Yaitu maksudnya gini, Allah ketika menyebutkan perumpamaan, karena perumpamaan itu kan banyak. Perumpamaan yang Allah sebutkan itu banyak sekali, sampai Imam Ibnu Qayyim, beliau sampai mengarang sebuah kitab namanya Amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada banyak perumpamaan dalam Al-Quran itu banyak. Nah, perumpamaan-perumpamaan Allah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala itu nanti mesti ada tujuan. Tidak mungkin Allah itu membuat sebuah perumpamaan gak ada tujuan, itu gak mungkin. Nah, di sini Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut sebenarnya tadi itu, ayat ke-43. Setelah Allah menyebutkan perumpamaan orang kafir itu kayak mereka itu ibaratnya kayak lebah, jadi kayak membangun rumah lah. Allah mengatakan di dalam ayat sebelumnya, di ayat ke-41 surat Al-Ankabut, Allah Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya." Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Ta'ala. Yaitu kalau ada orang, dia itu menjadikan batu, pohon, manusia, jin sebagai pelindung dirinya. Kama tsalil ankabut, perumpamannya seperti laba-laba yang membuat rumah. Membuat rumah dengan susah payahnya, kayak kita itu melihat rumahnya laba-laba. Kama tsalil ankabut ittakhadhat baita, yang membuat sebuah rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun, jika seandainya mereka itu tahu masalah ini. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Setelah itu baru Allah Ta'ala mengatakan watilkal amsal nadribuha linnas. Ini perumpamaan seperti ini Allah sebutkan kepada manusia. Wa ma yaqiduha illal alimun, tapi tidak ada yang faham maksud dari perumpamaan Allah ini kecuali hanya orang-orang yang berilmu saja. Sehingga orang-orang yang enggak berilmu enggak faham maksudnya apa. Allah itu kenapa kok bikin perumpamaan seperti ini? Nanti perumpamaan Al-Qur'an itu banyak. Seperti perumpamaannya itu seperti anjing yang menjulurkan lidah, ada juga perumpamaan seperti itu. Ada juga perumpamaan seperti lalat. Dan yang lainnya banyak sekali perumpamaan itu dalam Al-Qur'an banyak. Yang faham maksud dari perumpamaan Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Maka keutamaan ilmu, dia adalah orang yang paling faham tentang maksud Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga maksud Allah itu apa sih dalam ayat ini? Maksudnya Rasulullah itu apa dalam ayat ini? Dan itu namanya ilmu, itu namanya pemahaman. Maka itu pemahaman itu kan beda-beda. Di bab sebelumnya kan kita bahas tentang terkadang orang yang mendengar ilmu langsung dia itu enggak faham, tapi dia menghafal. Dia menghafal atau ditulis. Nanti dia menyampaikan hadis itu kepada yang lain. Mungkin orang yang enggak mendengar langsung dia itu lebih faham, oh maksudnya Rasul itu seperti itu. Itu namanya pemahaman, dan pemahaman itu karunia yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan itu beda-beda. Nah itu ketika Rasulullah, misalkan Rasulullah pernah ketika ceramah di atas mimbar, ketika akhir-akhir ajalnya beliau, beliau menyebutkan ada seorang nabi yang ditawari oleh Allah satu dari dua tawaran, dipanjangkan umurnya atau meninggal dunia langsung. Nabi itu memilih untuk segera meninggal. Para sahabat enggak faham maksudnya itu apa gitu. Maksudnya Rasul itu apa sih kan itu. Akhirnya para sahabat biasa, tapi Abu Bakar menangis setelah itu. Akhirnya Abu Bakar ditanya sama orang, "Wahai Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Kan Rasulullah hanya menyebutkan cerita ini kan nabi yang ditawari ini." Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya tahu siapa nabi itu. Saya tahu siapa nabi itu. Saya faham siapa nabi itu." Dan rupanya apa? Ya Nabi Muhammad sendiri yang ditawari. Sehingga itu namanya pemahaman. Faham saya itu maksudnya yang disampaikan Rasul itu, faham saya ini. Itu namanya pemahaman. Terkadang orang itu membaca sebuah ayat, membaca sebuah hadis, tapi enggak ngeh ini apa sih maksudnya itu. Maksudnya itu apa gitu. Nah, untuk mengetahui maksudnya itu memang itu karunia dari Allah Ta'ala. Dan itu pemahaman orang itu bisa beda-beda. Misalkan kita kajian seperti ini ya. Saya menyampaikan sebuah ucapan yang mendengar banyak orang. Kalau ditanya ya satu-satu bisa beda-beda itu cara memahaminya. Maksudnya apa yang diucapkan ustadznya itu apa gitu. Nanti kalau kita diskusi, ini ngomongnya A, ini ngomongnya B, ini ngomongnya Z, ini ngomongnya ini, bisa beda-beda semua pemahaman. Itu namanya pemahaman. Sehingga terkadang kitabnya sama, dalilnya sama, cara memahaminya bisa beda-beda. Nah, itu namanya pemahaman. Maka itu orang yang faham tentang maksud apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan itu hanya para ulama saja. Orang-orang awam terkadang enggak ngeh dengan sabdanya Rasulullah atau firmannya Allah Ta'ala. Terkadang sampai para ulama itu sampai berbeda pendapat untuk memahami makna, maksudnya itu apa sih sabdanya Rasul itu, maksudnya apa gitu. Itu saja terkadang mereka itu sampai berbeda pendapat. Nah, maka menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu itu mereka adalah orang yang paling faham terhadap apa yang dimaksudkan oleh firman Allah dan sabdanya Rasulullah. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima yang beliau sebutkan, bahwa sifat orang-orang kafir yang masuk neraka jahanam, mereka itu tidak menggunakan akal mereka untuk berpikir, untuk belajar. Sampai akhirnya nanti mereka itu masuk neraka jahanam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang yang masuk neraka, jika seandainya kita mendengar dan kita itu menggunakan akal kita, makunna fi ashabi sa'ir, tidak mungkin kami itu menjadi penghuni neraka sa'ir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat ke-10. Fa'tarafu bidzambihim. Allah Ta'ala setelah itu mengatakan, setelah itu mereka mengakui kesalahan mereka selama ini. Fasuqal li ashabi sa'ir, celaka sekali bagi orang-orang yang mereka diazab dalam neraka sa'ir. Orang-orang yang masuk neraka sair itu, mereka itu sadar, selama ini kita punya akal enggak kita pakai untuk berpikir, kita pakai untuk merenung tentang ayat-ayat Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu mereka menyesal. Dan seperti itulah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu apa? Orang yang tidak mau mengambil pelajaran. Itu mereka diberikan oleh Allah Ta'ala hati, tapi mereka itu tidak mau menggunakan hati itu untuk berpikir. Mereka diberikan telinga, tidak mau digunakan untuk mendengar. Sampai akhirnya nanti, akhirnya mereka itu diazab oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu. Maka itu sampai Allah Ta'ala berfirman, bahkan sampai mereka itu kayak binatang ternak. Mereka itu seperti binatang ternak. Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Kenapa sih manusia itu enggak menempuh perjalanan di muka bumi? Coba sih lihat bagaimana karunia Allah Ta'ala, sehingga mereka itu punya hati yang dengan hati itu mereka bisa berpikir. Aw adzanun yasma'una biha, atau mereka itu bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, yang buta itu bukan mata mereka, walakin, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada-dada mereka. Berarti yang kelima, orang yang tidak mau belajar itu sifat penghuni surga. Sifat penghuni surga itu adalah orang-orang yang tidak mau menggunakan telinga untuk mendengar ilmu, mata untuk melihat ilmu, kemudian hati untuk merenungkan ilmu, sehingga mereka nanti setelah itu kalau sudah masuk neraka jahanam mereka baru menyesal. Kemudian yang keenam, keutamaan ilmu yang keenam, orang yang berilmu beda dengan orang yang tidak berilmu, dengan orang yang bodoh, jauh sekali perbedaannya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan seperti ini enggak butuh jawaban. Kalau dalam kaidah bahasa Arab nanti dinamakan dengan istifham ingkari. Bertanya tujuannya untuk mengingkari anggapan orang. Sehingga apa? Sehingga enggak butuh jawaban. Kenapa? Jawabannya jelas. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Jauh sekali perbedaannya. Nah itu sampai Umar bin Abdul Aziz beliau juga mengatakan dalam sebuah syair, ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman. Belajarlah kalian, karena tidak ada di antara kalian yang lahir dalam kondisi berilmu. Kita semuanya lahirnya bodoh. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Orang yang berilmu beda dengan orang yang bodoh. Fa inna kabiral qaumi la ilma indahu. Orang yang besar, tokoh yang besar, orang yang kaya, orang jabatannya tinggi, shaghirun idzal taffat alaihil mahafidu. Ketika nanti berkumpul di majelis akan kelihatan bodohnya kalau dia itu tidak memiliki ilmu. Sehingga antara yang berilmu dengan orang yang bodoh itu jauh sekali lah perbedaannya, tidak bisa disamakan. Kemudian yang ketujuh, keutamaan yang ketujuh, beliau menyebutkan banyak sekali keutamanya. Nanti keutamaan yang ketujuh, orang yang berilmu adalah orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia. Allah mengendaki kebaikan. Sebagaimana Allah Rasulullah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi orang itu, niscaya Allah akan faqihkan dia dalam agama. Yaitu nanti dia akan dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang ke-8, nanti boleh sebutkan ada 10 keutamaan 10. Kemudian ke-8, ilmu, yaitu keutamaan ilmu itu, ilmu harus, yaitu karena ilmu itu mahal, sesuatu kenikmatan yang mahal, untuk mendapatkan harus susah payah. Yaitu ilmu itu karena sesuatu kenikmatan yang mahal sekali, maka untuk mendapatkan ilmu itu harus susah payah kita itu belajar. Tidak ada namanya tiba-tiba datang kepada kita kita itu seakan-akan langsung dapat ilmu kiriman dari Allah Ta'ala. Enggak. Ilmu itu harus pelajari. Kenapa? Karena sesuatu yang mahal, biasanya cara mendapatkannya susah. Semakin susah cara mendapatkan, berarti semakin mahal barang itu. Nah itu beliau mengatakan, wa innamal ilmu bita'allum. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu, cara mendapatkannya hanya dengan cara belajar. Barang semakin susah mencarinya, berarti semakin mahal. Kayak emas. Semakin susah kita itu mencari emas, harganya semakin mahal. Tetapi kalau sesuatu yang mudah dicari, biasanya harganya murah. Menunjukkan apa? Ilmu itu karunia yang sangat mahal. Sehingga untuk mendapatkannya itu susah payah kita ini. Susah payah kita sudah korbankan semua yang kita miliki, belum tentu kita itu dapat ilmu. Sampai kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, "A'til ilma kullaka." Curahkan untuk mendapatkan ilmu semua yang kamu miliki, waktumu, tenagamu, biaya, semua korbankan. Yutika ba'du, kamu hanya mendapatkan sedikit dari ilmu. Kalau kamu curahkan semua, yang dapatnya itu kamu cuma dapat sedikit. Wa'til ilma ba'dhaka, tapi kalau kamu itu setengah-tengah untuk mengorbankan apa yang kamu miliki untuk belajar, la yutika syai'an, kamu enggak dapat apa-apa. Itu orang belajar mati-matian saja belum tentu dapat ilmu. Kemudian yang ke-9, keutamaan ke-9, orang yang belajar resikonya besar. Itu beliau ingin menyebutkan bahwa ketika kita itu belajar, resikonya itu berat, maka kita harus sabar. Maka itu di antara keutamaan ilmu, semakin orang itu naik ke tingkatan ilmu, ingat bahwasanya resikonya itu semakin berat. Bahkan terkadang nyawa jadi taruhan. Nyawa jadi taruhan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, maka berarti ujian itu semakin besar. Sampai Abu Dzar, beliau mengatakan, "Law wada'tumus sam somah, jika kalian meletakkan pedang di atas leher saya, kemudian yaitu saya sudah mau dipenggal leher saya itu, sudah mau dipenggal, pedang sudah di atas." Dan saya itu mampu menyampaikan hadis Rasulullah, sebelum kamu menebas leher saya, akan saya sampaikan. Ini cerita ini berkaitan dengan kisah Abu Dzar yang dilarang untuk menyampaikan ilmu. Jadi ceritanya Abu Dzar itu orangnya keras, saklek orangnya. Pernah suatu ketika Abu Dzar itu tinggal di Syam, ribut sama Muawiyah. Karena memang karakternya keras, sehingga Muawiyah dinasihati secara keras sama Abu Dzar, sampai akhirnya Muawiyah itu enggak terima. Muawiyah itu gubernur di Syam, waktu itu zamannya Uthman bin Affan. Akhirnya orang-orang kaum muslimin yang di Syam, jadi kondisi beda memang. Maksudnya itu Abu Dzar enggak terima dengan perubahan kondisi ininya itu. Jadi orang Arab itu kan terkenal badui. Badui itu enggak menjaga penampilan, yang mereka jaga itu nasab. Sehingga orang Arab itu, mereka itu beda dengan Romawi. Romawi itu kan stil gitu. Jadi pakaiannya itu rapi. Dijaga, itu kan karakternya orang-orang Eropa atau orang-orang Romawi. Orang Arab kan enggak seperti itu. Akhirnya ketika kaum muslim menaklukkan Syam, Syam itu di bawah kekuasaan Romawi. Maka ketika masuk ke Syam, kaum muslimin berubah juga karakternya. Akhirnya apa? Mereka mulai rumahnya bagus, kemudian mulai menjaga penampilan lah katanya itu. Lah Abu Dzar enggak terima dengan kebiasaan seperti itu. Akhirnya ribut dengan para sahabat yang tinggal di Syam, termasuk sama Muawiyah. Akhirnya setelah itu datanglah utusan kepada Utsman mengabarkan tentang sikapnya Abu Dzar. Yang mana Abu Dzar itu seperti ini, yaitu keras menyikapi seperti itu. Akhirnya setelah itu Utsman memanggil Abu Dzar. Sampai akhirnya terjadi keributan juga sama Utsman. Setelah itu Utsman mengatakan, "Abu Dzar, tolong kamu jangan berfatwa. Kalau nanti menimbulkan gaduh. Akhirnya nanti Abu Dzar mengatakan seperti itu, ucapan tadi. "Jika kalian meletakkan pedang di atas tungkuk saya, supaya saya tidak menyampaikan ilmu, akan saya sampaikan gitu. Walaupun nyawa jadi taruhan saya itu." Akhirnya setelah itu ketika dinasihati sama Utsman, setelah itu nanti Abu Dzar itu beliau menyendiri. Sampai akhirnya beliau itu tinggalnya di sebuah kampung sendirian. Cuma dia dan keluarganya saja. Sampai akhirnya ketika Abu Dzar meninggal dunia, istrinya saja gak bisa merawat karena gak bisa menguburkan sendirian. Sampai akhirnya kan ditunggu, yaitu ditaruh di jalan jasadnya itu. Kemudian istrinya itu menunggu kalau mudah-mudahan ada orang yang lewat yang bisa menguburkan suaminya. Tiba-tiba datang rombongan safar, kemudian melihat ada jenazah yang ditaruh di jalan. Akhirnya mereka berhenti, tanya sama istri, "Ini siapa ini?" Akhirnya disebutkan itu Abu Dzar. Rupanya ini seorang sahabat. setelah itu datang kemudian dilihat wajahnya benar, setelah itu dicium keningnya, setelah itu sahabat ini mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Dzar, hidup sendiri dan nanti akan mati sendirian. Nah, rupanya benar, matinya pun sendirian Abu Dzar ini. Lah, beliau menyebutkan di sini Imam Bukhari, beliau kenapa membawakan ucapan Abu Dzar di dalam kitab ini? Karena ingin menyebutkan bahwa terkadang menyampaikan ilmu itu berat. Karena saking mulia ilmu itu, menyampaikan ilmu itu resikonya berat. Resikonya itu berat. Nah, itu kenapa kita itu harus sabar dalam menyampaikan ilmu? Karena resikonya itu berat. Bahkan terkadang nyawa jadi taruhan ketika kita itu menyampaikan ilmu. Seperti Imam Ahmad zaman dulu, beliau menyampaikan ilmu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Sehingga ketika ketahuan sama pemimpin waktu itu, ya beliau dipenjara dan disiksa gara-gara menyampaikan ilmu. Kemudian keutamaan yang ke-10, yang terakhir berarti, orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang robani. Orang-orang yang, maksudnya itu orang-orang yang paling hebat, derajat manusia terbaik, itu namanya robani. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, memerintahkan kita itu untuk menjadi orang yang robani. Yaitu kita itu harus menjadi orang-orang yang robani. Siapa sih orang-orang yang robani itu? Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-79. Allah telah mengatakan, "Walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab." Jadilah kalian orang-orang yang robani. Orang-orang yang robani dalam mengajarkan kitab Allah Ta'ala. Lah siapa sih orang yang robani ini? Kalau Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, jadilah kalian itu orang yang robani. Robani itu apa? Hukama fuqaha. Orang yang hakim, orang yang bijak, dan faqih, orang yang faham terhadap agama. Orang yang punya ilmu, tapi dia itu orang yang bijak, bisa menempatkan ilmu pada porsinya, pada tempatnya. Itu namanya orang yang robani. Ada orang yang berilmu, tapi tidak bisa menempatkan ilmu pada tempatnya. Nah, berarti dia belum sampai tingkatan robani. Menunjukkan apa? Robani itu, dia sudah berilmu, dan dia itu sudah, kayak istilahnya itu, banyak makan garam terhadap ilmu. Berarti menunjukkan apa? Bukan hanya sekedar ilmu. Banyak orang berilmu, tapi dia itu tidak bisa menempatkan ilmu pada tempatnya. Itu belum sampai tingkatan robani. Belum sampai tingkatan robani. Robani itu dia berilmu, dan dia itu bisa menempatkan. Ini ilmu itu kapan harus sampaikan, kalaupun harus sampaikan kepada siapa yang harus sampaikan, kalaupun sudah tahu siapa orangnya, kadarnya harus berapa, harus sekian, harus nanti ditunggu dulu, nanti harus tahapannya, lewati tahapan, itu namanya orang yang robani. Dan itu, kalau istilahnya itu, sudah berdarah daging dengan ilmu. Yaitu ulama-ulama kita yang sudah senior, yang mereka itu sudah berdarah, sampai kayak ilmu itu jadi kayak urat nadinya gitu. Jadi, saking lamanya mereka itu menjalani ilmu, sampai akhirnya kayak mereka itu istilahnya banyak makan garam terhadap ilmu yang dia dapatkan. Itu namanya orang yang bijak, orang yang faham ilmu, dan dia itu bijak, orang yang bisa menempatkan pada posisinya. Wa yaqulu, kemudian beliau juga mengatakan, dan sebagian ulama juga mengatakan, robani itu siapa sih? Ar-robaniyul ladzi yurabbin nas bi siqaril ilmi qabla kibari. Orang yang mengajarkan manusia ilmu-ilmu yang mudah sebelum ilmu-ilmu yang susah. Sehingga maksudnya apa? Dia itu bisa melihat orang, siapa sih yang akan saya sampaikan itu, siapa orangnya. Oh, ini kalau orang seperti ini ilmunya harus sekian. Jangan melebihi dosis. Kalau melebihi dosis jadinya fitnah. Oh, ini sudah sampai tingkatan berikutnya, berarti harus tambahin lagi, tambahan sekian ilmunya. Nanti oh, ini sudah tingkatan ulama, berarti ilmunya harus kadarnya sekian. Dan itu orang yang bisa memilih-milih seperti ini, orang yang robani. Orang yang bisa mengajarkan manusia sesuai dengan kadar tingkatan akal manusia. Sehingga beda, kita itu ngajar orang awam dengan ngajar santri beda. Ngajar santri dengan ngajar yang sudah sampai tingkatan santri senior beda. Santri senior dengan ngajar yang tingkatannya sudah jadi ustaz beda lagi nanti. Kenapa? Karena standarnya beda-beda. Begitu kata Imam Syafi'i ketika beliau belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i itu kan dulu belajarnya sama Imam Malik. Imam Malik terkenal dengan ilmu hadis. cuma Imam Malik lemah dalam yaitu mazhabnya Imam Malik itu lemah dalam qiyas, karena beliau itu tidak mengakui qiyas, mengakui cuma lemah dalam masalah qiyas, bukan orang yang terlalu berlebihan menggunakan qiyas, analogi, logika. Imam Syafi'i dulu seperti itu. Imam Syafi'i itu kuat sekali dalam dalil, cuma lemah dalam analogi. Setelah itu beliau itu belajar sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau kuat dalam analogi, cuma lemah dalam dalil. Nah, jadi ya, dua madrasah itu punya kelebihan masing-masing. Maka itu sekolahannya Imam Malik namanya sekolahnya Al-Hadith, orang-orang Al-Hadith yang hafal hadis banyak. Sedangkan sekolahnya Imam Abu Hanifah dinamakan dengan Ahli Ra'yi, orang yang kuat dalam analogi. Jadi itu dua sekolah yang memang beda. Atau gambarannya, kalau Imam Malik, sekolahnya Imam Malik kayak apoteker, gudangnya obat, itu namanya Imam Malik madrasahnya. Jadi kalau tanya masalah dalil, lengkap dalilnya, paling banyak dalilnya, karena tinggalnya di Medina, sumbernya ilmu ya di Medina. Tetapi mengolahnya ilmu itu susah bagi mereka, jadi mereka itu gak paham bagaimana cara istimbat, mengolahnya itu berat bagi mereka, lemah. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau jago dalam meracik dalil, atau maksudnya itu gambarannya kayak Imam Abu Hanifah itu kayak dokter, kalau meresep dalil jago sekali, cuma dia itu tidak memiliki gudang obat. Sehingga terkadang apa, beliau itu dalam satu hadis, dia mendapatkan satu hadis misalkan, beliau bisa membongkar banyak sekali faedah. Sampai beliau itu sudah membahas tentang bagaimana kalau orang itu sholatnya di atas rembulan, kiblatnya kemana, wudhunya seperti apa, tayamnya seperti itu sudah dibahas sama beliau. Kenapa? Logikanya kuat sekali beliau. Membahas sesuatu yang belum terjadi itu sudah beliau bahas panjang lebar. Tetapi terkadang dalilnya lemah. Namanya tafsir. Jadi ada satu hadis, beliau bisa membongkar banyak sekali faedah dalam hadis ini, cuma terkadang hadisnya lemah. Sehingga antara mazhab Maliki sama mazhab Hanafi itu nanti punya kelebihan masing-masing. Setelah itu datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, jadi dia kayak apoteker yang punya gudang obat, sampai hafalannya kuat Imam Syafi'i itu. Umur 8 tahun beliau sudah menghafal kitab Muwatta Imam Malik. Setelah itu belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, belajar cara meracik obat, yaitu cara mendiagnosa dokter itu, bagaimana resepnya itu, meresepnya itu bisa. Sampai akhirnya belajar sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya dua madrasah ini digabungkan sama Imam Syafi'i di dalam mazhab beliau, namanya mazhab Syafi'iyah. Nah, itu kalau secara hitung-hitungan memang, dan itu diakui oleh banyak ulama, hatta ulama mazhab yang lain. Mazhab yang paling kuat dalam dalil dan istimbat itu mazhabnya Imam Syafi'i. Dan itu diakui hatta sama mazhab-mazhab yang lain. Maka itu apalagi nanti sampai muncul seorang imam besar dalam mazhab Syafi'iyah, walaupun dalam akidah masalah orang ini, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu yang merapikan semua mazhab beliau. Walaupun nanti ditahqiq, nanti ahli tahqiqnya Imam Nawawi, tapi Imam Ghazali luar biasa. Sampai beliau ngarang kitab masalah usul fikih, namanya kitab Al-Mustasfa. Itu kayak bangunan usul fikih itu semuanya lengkap dibangun sama beliau. Dan itu nanti kitab ini menjadi rujukan semua mazhab. Mazhabnya Hambali, mazhabnya Maliki, mazhabnya Hanafi, rujukan dalam masalah usul fikihnya kembali kepada Syafi'iyah. Karena Imam Syafi'i paling kuat dalam meramu dua madrasah ini. Nanti setelah itu muncul lagi Imam Ahmad. Imam Ahmad meramu tiga-tiganya, karena beliau belajar sama tiga-tiganya madrasah ini. Nah, jadi intinya ketika Imam Syafi'i itu beliau muncul sampai bisa meramu, itu enggak mudah. Beliau sampai tingkatan bisa meramu dua madrasah itu enggak mudah. Beliau ketika belajar sama Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhabnya Hanafi, beliau itu enggak faham-faham ini apa maksudnya logikanya itu. Maksudnya itu istimbat, caranya seperti ini, cara meramunya seperti ini, enggak faham sama sekali beliau itu belajar itu. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan dulu menundukkan ilmu Quran dan hadis bagi kita itu susah sekali kita fahamkan. Bagaimana cara memahami ini tuh, gimana cara istimbat itu seperti apa? Sampai datang Imam Syafi'i yang memudahkan, yaitu dibuat sebuah kaidah-kaidah yang memudahkan. Lah beliau itu karena bisa menggabungkan dua madrasah. Lah beliau itu cerita, kata Imam Syafi'i, ya, saya ketika belajar sama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kan murid seniornya Imam Abu Hanifah. Memang Syafi'i, beliau tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i enggak ketemu langsung dengan Imam Abu Hanifah, karena tahun beliau lahir, tahun itu juga Imam Abu Hanifah meninggal. tapi beliau ketemu sama muridnya. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, "Law kana al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yukallimuna bi aqlihi." Jika seandainya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya beliau, berarti gurunya Imam Syafi'i, ngajari kami dengan standar otaknya, otaknya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ma fahimna syai'an. Kami enggak faham sama sekali apa yang beliau ucapkan. Itu kalau seandainya beliau itu ngajar sesuai dengan otaknya dia, muntah-muntah kita itu enggak faham apa maksudnya yang beliau ucapkan itu. Walakinnahu kallamana bi uqulina. Tetapi beliau itu ngajari kami sesuai dengan standar otak kami. Sehingga pelan-pelan diajarkan itu pelan-pelan dengan metode-metode yang mudah, ilmu yang paling ringan dulu ini sampai kami itu faham apa yang beliau ucapkan. Kalau beliau itu ngomongnya sesuai dengan otaknya dia, ilmunya dia, yo muntah-muntah kita itu enggak faham apa yang beliau sampaikan. Sampai akhirnya kami bisa memahami. Sampai beliau mengatakan, saya setelah itu pulang dari belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan saya itu kalau dikumpulkan buku saya, yaitu tulisan-tulisan yang beliau tulis dari faidah yang diambil dari gurunya, itu membutuhkan 4 unta untuk mengangkat buku-buku saya itu. Menunjukkan apa? Beliau banyak sekali belajar sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Berarti menunjukkan apa? Nanti mazhab itu nyambung. Mazhab itu nyambung. Ada Imam Abu Hanifah, ada nama Imam Malik. Nanti disambung sama Imam Syafi'i. Nyambung dua-duanya. Setelah itu nanti Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga mazhab itu enggak main-main. Mereka punya dalil, mereka punya hujah, dan mereka punya istimbat. Mereka itu punya kuat sekali dalam mazhab. Walaupun memang tidak semuanya itu sahih. Tetapi kita harus pahami mereka itu ulama-ulama kita. Sehingga kalau kita itu tidak setuju dengan pendapat mereka misalnya dalam satu masalah, karena kita memiliki ilmu yang lain, misalkan kita punya hadis yang lebih kuat, silahkan. Karena enggak wajib menerima ucapan mereka semua itu, enggak wajib. Tapi tolong hormati mereka. Jangan mencela ulama-ulama kita. Karena ahlu sunnah itu bukan orang yang mencela para ulama salaf. Ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang menghormati. Nah itu jangan sekali-kali lesan kita itu mencela mereka. Oh mazhab Syafi'i itu lemah. Oh mazhab ini itu enggak ada dalilnya. Antum siapa gitu? Kok bisa-bisa bicara seperti ini? Antum kalau hidup sama Imam Syafi'i itu mungkin jadinya orang munafik gitu. Kalau seandainya kalian itu hidup zaman itu, kalian itu siapa gitu? Enggak ada apa-apanya kan? Hafal Quran saja enggak gitu. Zaman itu namanya ulama, minimal ulama zaman itu hafalannya 60 ribu hadis. Itu dikatakan sebagai orang minimal jadi ulama zaman itu. Antum hadis enggak hafal, Quran saja membacanya belepotan, bahasa Arab enggak tahu, tiba-tiba mengatakan Imam Syafi'i itu lemah mazhabnya itu. Antum siapa kan itu? Maksudnya apa? Kalau kita itu enggak ngikuti beliau, enggak ada masalah, enggak wajib ngikuti beliau. Yang wajib itu ngikuti Rasulullah kan itu. Tapi minimal apa? Orang yang beriman itu mereka menghormati generasi yang awal, yaitu generasi yang awal itu dihormati. Nah itu ketika Allah menyebutkan tentang manusia, orang yang beriman itu pertama Muhajirin, kemudian Ansar. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah generasi-generasi mereka. Siapa mereka itu yang generasi ini, yang baik ini? Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan dalam doa mereka, Tuhanku ampuni dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan dosa saudara-saudara kami, orang-orang yang beriman yang mendahului kami. Yaitu apa? Orang-orang itu, mereka itu mendoakan kebaikan untuk generasi yang awal. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan hati kami benci kepada orang yang beriman, apalagi generasi sebelumnya. Maka itu kalau kita itu enggak mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, silakan. Silakan kalau antum mujtahid mutlak sendiri, bikin mazhab sendiri enggak ada masalah, tapi hormati pendapat mereka. Kenapa? Karena mereka imam dunia, diakui oleh manusia sedunia mereka itu. Sehingga jangan main-main kita itu membicarakan tentang mereka, apalagi sambil mencela, merendahkan, itu hati-hati. Karena mereka itu dunia, satu dunia umat Islam itu semua mengakui. Cuma mungkin Anda saja yang tidak mengakui kan itu. Cuma Anda pun tidak diakui juga, Anda siapa kan itu. Omongan Anda pun tidak diakui. Sehingga maksudnya itu, kita itu harus belajar untuk menghormati para ulama-ulama kita. Mereka ulama-ulama kita, dan mereka itu imam-imam yang luar biasa ilmunya. Sehingga harus kita hormati. Maka itu, mereka itu faham cara mengajar manusia itu gimana. Tidak semua ilmu itu disampaikan semua secara detail, enggak. Ada waktunya untuk didetailkan, ada waktunya untuk tidak didetailkan. Sehingga seorang yang robani itu bisa mengetahui ini, ngajar manusia dari ilmu yang paling mudah, naik lagi, sampai ke tingkatan yang sangat berat. Maka dari itu, kalau orang belajar mazhab, mazhab ya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanaf, semua mazhab. Pasti orang belajar pertama kali, belajarnya cuma matan. Matan itu apa? Inti masalah. Masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini. Tidak ada dalil, tidak ada rincian, tidak ada debat, tidak ada diskusi, tidak ada khilaf, tidak ada. Karena kamu itu ibaratnya kayak baru lahir. Baru lahir, minumnya ASI saja. Minumnya ASI, itu namanya belajar yang benar. Bukan belajar yang benar itu baru lahir, sudah minumnya ASI, minum kopi, minum teh, minum... Tidak bisa orang muntah-muntah orang seperti ini kan itu. Maka itu apa? Jangan sok mengatakan, oh, cara belajar fikih yang benar itu seperti ini. Benar menurut siapa kan itu? Antum siapa? Salafnya siapa? Ulama antum siapa? Kok bisa mengatakan yang paling benar belajar fikih itu harus seperti ini? Anda itu siapa kan itu? Metodenya dari mana antum dapat seperti ini? Ulama kita enggak seperti itu. Ulama kita itu belajarnya pelan-pelan sampai akhirnya mereka mumpuni dalam ilmu fikih mereka. Ya sampai di sini pembahasan kita akhir dawana. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.